pang adik kaden nai pinan sanang hati adik den nai halalkan oi adik dari hati nan dalam jo bismillah ijab den nai katokan mimpi kita bahwa kenyataan basan yang duo di palaminan oh Tuhan tunjukkanlah jalan bahagia rumah tanggo kami harokan satukan hati satukan langkah indah kau kenyataan basan yang duo di palaminan oh Tuhan tunjukkanlah jalan bahagia rumah tanggo kami harokan satukan hati satukan langkah indah kau sampai